Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fil din azzaakumullah, jika kita memperhatikan kondisi diri-diri kita saat ini, kita introspeksi, muhasabah, hubungan kita terhadap Allah Azza wa Jalla, demikian pula hubungan kita terhadap sesama, kita rasakan adanya banyak sekali kekurangan-kekurangan di dalamnya. Ibadah kita jauh daripada khusyuk. Terasa begitu hampa salat-salat kita. Kurang tersapi. Terasakan. Sehingga ibadah menjadi beban. Padahal ibadah sholat merupakan perkara yang semestinya menjadi penyejuk jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau mengalami sesuatu kesulitan yang menekan perasaan beliau, maka beliau segera menghadap Allah Azza wa Jalla melakukan ibadah salat. Salat menjadi sesuatu yang meringankan daripada beban kehidupan seseorang, seorang hamba yang bertakwa. Karenanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita agar menjadikan sabar dan sholat sebagai sesuatu yang diminta isti'anah dengannya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan beristi'anahlah kalian, mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara melakukan sabar dan sholat. Akan tetapi hal tersebut tentu tidak sembarang orang bisa melaksanakannya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu begitu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Demikian pula terasa kerasnya jiwa-jiwa kita, hati-hati kita. Tidak ada pengaruhnya qiraatul Quran, ayat-ayat Allah yang dilantunkan. Tidak ada akar pada jiwa kita. Padahal keadaan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala nyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Yakhruna lil aqan yabkun. Orang-orang yang bisa membaca Al-Qur'an, mereka tersungkur sujud dengan dalam keadaan menangis. Satu gambaran yang begitu sangat jauh ada pada diri-diri kita. Demikian pula kaitannya dengan muamalah sesama, sesama hamba Allah azza wa jalla. Kita dapati diri-diri kita tidak melakukan muamalah syariah. Berbagai macam kedzaliman dan kefasikan kita jalankan dan kita lakukan terkait dengan hak-hak orang lain. Mudah berprasangka buruk, mudah marah. Suka menggunjing, berbuat riba, hasad kepada sesama, hubungan yang kurang harmonis sesama kaum muslimin, saudara-saudara kita. Perkara-perkara yang sepele menyebabkan terkorbankannya perkara yang pokok dalam agama. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman, terkorbankan hanya karena perkara-perkara yang sepele, perkara-perkara duniawi. Ikhwan fiddin azzaakumullah, fenomena ini jauhnya kita dari Allah Azza wa Jal, jauhnya kita dari khusyuk, jauhnya kita merasakan lezat dalam ibadah, serta berbagai macam fenomena-fenomena terkait dengan hubungan kita sesama manusia, terputus sesama kaum muslimin yang kurang harmonis, yang kurang baik. Ini semua merupakan satu indikasi bahwa kita sedang terjangkiti oleh satu penyakit kronis yang sangat berbahaya. Penyakit yang bukan menyerang fisik kita, tetapi menyerang daripada jiwa-jiwa kita, hati-hati kita. Penyakit yang disebut dengan qaswatul qulub, kerasnya hati. Hati yang keras, hilang daripadanya sifat rahmah, lemah lembut, kasih sayang kepada sesama. Hilang darinya khusyuk, hilang darinya khasyah kepada Allah rasa takut kepada Allah, hilang darinya tawakal ala Allah, hilang darinya roja, hilang darinya rohbah wa rohbah, hilang darinya inabah. Wallahul musta'an. Allah Azza wa Jal telah mencela penyakit yang sangat kronis ini, yang ada pada umat-umat sebelum kita, serta memperingatkan kita jangan sampai seperti mereka. Allah Azza wa Jalla menyatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk, tunduk hatinya mengingat Allah Azza wa Jalla, bertobat kepada Allah, kembali kepadanya. Tunduk terhadap syariatnya, wahyu-wahyunya yang diturunkan kepada Rasulnya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan agar jangan mereka seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelumnya, Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Hingga di saat kemudian, fatala alaihimul amad, panjang masa berlalu atas mereka, hingga menyebabkan hati-hati mereka kemudian menjadi hati yang keras. Wa katsirun minhum fasiqun. Dan mayoritas mereka menjadi orang-orang yang fasik. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Fahiya katijarati aw asabu qaswa. Kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah itu. Ini ayat berbicara tentang Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah itu. Setelah apa? Setelah berbagai macam perkara-perkara besar yang Allah tunjukkan kepada mereka. Ayat ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah sebelumnya Allah tunjukkan berbagai macam mukjizat dan nikmat-nikmat Allah yang tiada tara kepada Bani Israel. Setelah Allah selamatkan mereka dari cengkeraman Fir'aun, setelah mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri lautan terbelah menjadi 12 sisi, mereka bisa berjalan di sela-sela daripada lorong yang kanan kiri mereka air, temboknya adalah air. Mereka mendapatkan nikmat dari makanan-makanan surga, manna wa salwa. Allah tunjukkan batu yang besar bisa mengucur darinya air yang deras dari 12 sisi sebanyak jumlah kabilah Bani Israel pada waktu itu. Masing-masing mengetahui mana bagian mereka dari mata air tersebut. Allah naungi mereka dengan awan. Dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Awal-awal surat Al-Baqarah. Sampai di saat kemudian ada orang yang meninggal dunia dibunuh. Di antara mereka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih seekor baqarah. Setelah itu kemudian dari sebagian tubuh baqarah tersebut dipukulkan kepada si mayit dan hidup kembali si mayit tadi, menceritakan tentang siapa pembunuhnya. Ayatin bayyina, ayat-ayat yang sangat jelas. Akan tetapi Allah kemudian katakan, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik. Setelah itu hati kalian menjadi keras. Fahiya kal hijarati aw asaddu qaswah. Hati tersebut seperti hijau, seperti batu, bahkan lebih keras daripada itu. Ibn Abbas mengatakan, fasarat qulubu bani Israel ma'a tulil amad, tulil amad qasiyah ba'idah anil maw'idah ba'dama sahaduhu minal ayat wal mu'jizah. Maka jadilah hati-hati bani Israel setelah itu karena panjangnya masa, jauhnya mereka dari mawa'idah, dari nasihat-nasihat. Jadilah hati tersebut qasiyah, menjadi keras. Padahal sebelumnya mereka menyaksikan berbagai macam ayat dan mukjizat. Fahiyya fi qaswatiha kal hijarah. Maka hati-hati tersebut, sisi kerasnya seperti batu. Allah bila ilah liha, di mana batu tidak ada cara untuk kemudian melembutkannya, menghancurkannya bisa, tetapi melembutkannya, melumerkannya begitu, mencairkannya tidak bisa. Allah sebutkan permisalannya seperti batu, tidak lagi ada jalan untuk kemudian bisa cair kembali, lembut kembali. Aw asyaddu qaswa min al-hijar, atau bahkan lebih keras lagi daripada hijar. Wajib bin azakumullah. Apa yang terjadi pada ahli kitab itu pun bisa terjadi pada siapa saja. Pada kita, umat Muhammad. Apa penyebab mereka terjatuh dalam perkara tersebut? Ba'idan 'anil mau'idah. Jauhnya mereka daripada mendapatkan siraman-siraman rohani, mendapatkan peringatan-peringatan, mendapatkan ilmu. Itu penyebabnya. Maka di saat hati tersebut jauh daripada peringatan-peringatan Allah, hati akan menjadi keras. Dan semakin keras membatu. Kalau sudah membatu, la ilaha illallah, tidak ada lagi jalan untuk bisa melembutkannya. Tauba Allah ala qulubihim. Sudah keras menjadi batu. Allah Subhanahu wa taala tutup mati hatinya. Di saat itu dia tidak lagi bisa mengenal mana al-haq, mana al-batil. Mana kebaikan, mana kejelekan. Mana yang maslahat bagi dirinya, mana yang merusak agamanya. Tidak bisa membedakan. Di saat kemudian hatinya telah keras. Tidak mendapatkan daripada bimbingan-bimbingan ilmu. Dan pada hati yang demikian itu akan muncul satu penyakit yang sangat mengerikan. Kalau awalnya iltibatul haq wal batil, rancu, dia tidak bisa membedakan ini al-haq, ini al-batil, sampai pada taraf kemudian dia menyangka bahwasannya perkara yang hak itu adalah kebatilan dan perkara yang batil itu adalah kebenaran. In'ikasul umur, perkara itu bisa terbalik pada pandangan dirinya. Dan ini adalah musibah yang paling besar. Ikhwani fi din azzaakumullah, hati, meskipun dari anggota badan kita ini mungkin dia merupakan bagian yang kecil, remeh, akan tetapi dia adalah penentu dari seluruh kebaikan dan kejelekan anggota gerak badan kita. Hati pada tubuh kita ini ibarat raja. Dia yang menentukan segala apa saja yang akan dilakukan oleh anggota badan. Tidak ada satupun anggota badan yang merupakan bala tentaranya yang sanggup untuk menolak perintah dari sang raja, yaitu hatinya. Sehingga jika hati tersebut baik, akan baik pula seluruh amalannya. Dan jika hati tersebut rusak, maka akan rusak pula seluruh daripada amalannya. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah, ala wa inna fil jasadi la mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ketahuilah bahwasannya pada badan kita ini, pada jasad kita ini ada mudghah, segumpal daging, seukuran kepalan tangan kita masing-masing. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik pula seluruh daripada amalan badan tersebut. Dan apabila jelek, rusak, maka akan rusak pula seluruh daripada amalan badan tersebut. Ala wahiya al-qalb, ketahuilah bahwasannya bagian tersebut adalah hati. Muttafaqun alaih. Dan kita dibedakan oleh Allah Azza wa Jal dan dimuliakan di atas makhluk-makhluk yang lain bukan karena fisik kita. Kita terbedakan dengan binatang, termuliakan dibanding binatang bukan karena fisik kita. Selain karena fisik, maka di sana ada binatang-binatang yang jauh lebih kuat daripada kita, jauh lebih besar daripada kita. Akan tetapi kita diberi oleh Allah Azza wa Jalla hati, akal dan hati yang tidak ada pada binatang. Maka sepantasnya yang lebih kita prioritaskan untuk diperhatikan adalah hati-hati kita, bukan justru fisik-fisik kita. Kebanyakan manusia, mereka menempa badan mereka dengan berbagai macam riyadhah, bentuk olahraga dan sebagainya, untuk sehat badannya, kuat badannya, perkasa dia. Surah zahirah, tampilan batin, tampilan zahir yang dia penting-pentingkan. Padahal yang namanya manusia itu tidak hanya dari sisi tampilan dohirnya saja. Kalau seandainya kita tidak memiliki hati, kita tidak berbeda dengan binatang. Kehidupan kita tidak ada bedanya binatang. Dan sekuat apapun kita tempa badan kita, kita tidak akan bisa mengalahkan singa, gajah, gorila yang lebih kuat dan perkasa, lebih besar badannya. Tetapi kita diberi oleh Allah Azza wa Jalla hati. Ini yang membedakan antara kita dengan binatang. Maka jangan semata-mata kita hanya terpaku untuk memperbaiki sisi tampilan dohir saja. Jangan hanya casingnya saja yang diperbaiki, badan kita ini. Tetapi sesuatu yang justru itu merupakan inti dari sebutan kita sebagai manusia, yakni hati kita, surah batinah, tampilan yang batin. Ini yang menentukan kualitas, ini yang menentukan nilai seseorang. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang sama sekali terhadap tampilan fisik kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang sedikit pun kepada rupa-rupa kalian, jasad-jasad kalian, badan-badan kalian. Tetapi yang Allah pandang adalah hati-hati kalian. Maka sepantasnya yang menjadi titik tekan bagi setiap muslim adalah apa yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, yakni hatinya. Apabila hati itu menjadi hati yang sehat, hati yang baik, qalbun salim, maka akan baik pula ibadah seseorang. Dia merasakan ibadah sebagai satu kelezatan, satu kenikmatan. Waktu-waktu ibadah bagi dia bukan beban. Justru waktu-waktu datang waktu-waktu ibadah tersebut adalah waktu yang sangat dinantikan bagi orang-orang yang baik hatinya, memiliki qalbun salim. Setiap hari dan setiap waktu dia mengharapkan untuk bisa senantiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan ibadah-ibadah. Di saat sesuatu yang tidak bisa untuk ditinggalkan, kemaslahatan-kemaslahatan dunia, maka dia bekerja untuk kemaslahatan dunia dengan kaki dan tangannya, tetapi tidak dengan hatinya. Hatinya tetap senantiasa kepada Allah Azza wa Jalla. Hatinya tidak pernah lepas dari Rabbul Alamin. Maka di saat kemudian bisa totalitas antara badan dan hatinya, maka itu adalah saat yang paling nikmat dalam kehidupannya. Sehingga datangnya waktu-waktu ibadah begitu sangat dia nantikan. Karena dia bisa totalitas menyerahkan seluruh daripada badan dan jiwanya kepada sang pemiliknya, Rabbul Alamin. Dengan itu maka akan melahirkan berbagai macam sifat-sifat mulia. Lembut hatinya, jiwanya, mudah tersentuh. Rasa kasih sayang kepada sesama yang begitu dalam. Rahmah wa ra'fah. Mudah memaafkan, suka berbuat kebaikan, dan seterusnya. Itu terhasilkan dari qalbun salim. Sehingga dia akan hidup dalam kebahagiaan, kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan dunia ini. Apapun kondisi dirinya, dia syukuri. Sa'adah haqiqiyah wa farhah, senantiasa berada dalam kebahagiaan dan keriangan yang sulit untuk bisa digambarkan. Hanya orang-orang yang mengalaminya saja yang bisa merasakan. Dia bisa merasakan nikmatnya kedekatan dengan Rabbul Alamin, lezatnya bermunajat kepada Rabbul Alamin. Perkara-perkara yang dengan itu Allah gantikan untuknya kenikmatan-kenikmatan dunia. Allah gantikan. Di mana ahli dunia, orang-orang yang memang mereka pecinta dunia, mereka terpuaskan jiwa-jiwa mereka dengan dunia. Kepuasan yang semu, kepuasan yang menipu. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya tersebut, hamba-hamba pilihan tersebut yang telah memiliki qalbun salim, Allah berikan kepuasan yang tersendiri, kenikmatan yang tersendiri, yang menyebabkan mereka sama sekali tidak sudi untuk memandang kenikmatan-kenikmatan dunia. Bagi mereka, kenikmatan dunia adalah sesuatu yang hanya sekedar dijadikan sarana untuk menunjang daripada perkara-perkara akhiratnya. Dan ini tentunya merupakan maqam yang sangat tinggi. Satu kedudukan yang sangat agung, yang sulit untuk bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan terkait dengan kedudukan ini, maka manusia, terkhusus kaum muslimin, mereka berbeda-beda martabatnya. Semua kembali kepada sisi besarnya takwa dan keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang menjadi penentu. Orang yang paling bertakwa, maka dia adalah orang yang paling berbahagia. Dalam kehidupan dunia ini, terlebih nanti di akhirat, orang yang paling bertakwa, mereka adalah orang yang paling berbahagia dalam kehidupan dunia ini. Mereka telah memasuki surga, surga dunia. Yang sekali lagi, tidak bisa untuk disampaikan, diuraikan dengan kata-kata kenikmatan yang didapatkan oleh mereka. Kata seorang salaf, lima makna, seandainya saja para raja-raja tersebut mengetahui apa yang kita rasakan dalam kebahagiaan ini, apa yang ada pada diri kita, seandainya saja mereka mengetahui dan melihat apa yang kita rasakan yang ada pada diri-diri kita ini, yang tidak ada pada mereka. Niscaya mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang mereka untuk merebut kebahagiaan tersebut. Ini secara makna. Seorang salaf menyatakan demikian. Kalau tidak keliru, Al-Hasan Al-Basri. Lau ya'lamu al-muluk ma'indana min as-sa'ada la jalladuna bisuyuk. Seandainya mereka mengetahui apa yang ada pada kita dari kebahagiaan ini, ketenteraman jiwa ini, kenikmatan ini. Seandainya kenikmatan-kenikmatan tersebut, kebahagiaan tersebut sesuatu yang bersifat real begitu dan bisa dilihat, misalnya mereka akan berusaha untuk merebutnya dari kita dengan pedang-pedang mereka. Tetapi walhamdulillah, hikmah minallah, kebahagiaan dan ketenteraman, ketenangan, kesenangan, ya, itu hanya bisa dirasakan. Tidak terlihat, bisa dirasakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikian pandangan daripada orang-orang saleh melihat daripada hakikat dari kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua jinan, jannatan, dua surga. Jannatul dunia wa jannatul akhirah. Surga di dunia dan surga di akhirat. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatul akhirah. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga dunia ini, maka dia pun tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Dan apa yang kita berada padanya, walhamdulillah, kajian-kajian ilmiah, halaqah-halaqah dan majelis-majelis ilmu, dibacakan padanya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapan-ucapan para a'immah, para ulama salaf kita. Ini adalah nikmat yang sangat agung, sangat besar tiada tandingnya. Alhamdulillah. Seandainya seseorang bisa merasakan kenikmatan ini, maka dia akan mencari dimanapun ada kajian-kajian ahli sunnah. Dia tidak akan cukup hanya sekedar pekan sekali di masjid agung ini. Dia akan cari ke temannya, di mana ada kajian seperti ini lagi? Mana jadwal-jadwalnya? Akan haus dia dengan ilmu, karena mengetahui hakikat daripada kebahagiaan yang hakiki. Adapun hati yang rusak, na'udzubillah, akan merusak daripada seluruh perbuatan si hamba. Kalaupun dia masih ada iman di dalamnya, dia menjalankan ibadah, maka ibadah tersebut khaliyah anil khusyu', kosong melompong dari kekhusyuan. Ibadah terasa berat sekali, malas menjalankannya. Beban datangnya waktu-waktu ibadah tersebut. Dan penyakit-penyakit hati yang jelek bersarang padanya. Bakhil, pelit. Dan ini temannya adalah jubn, penakut. Itu sesuatu yang sudah menjadi satu paket. Orang yang bakhil pasti dia penakut. Orang yang karim, orang yang dermawan, jawab, pasti dia suja, pemberani. Itu sudah menjadi satu paket. Menjadi bakhil, kemudian kibir, sombong, merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, dan menolak kebenaran. Mudah berprasangka buruk kepada sesama, sehingga dia pun semakin jauh dan jauh dari Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan mungkin dunia ada di genggamannya, akan tetapi dia merasa dunia itu begitu sangat sempit, tidak merasakan kebahagiaan karena dia tidak tahu hakikat kebahagiaan itu. Kaya harta tetapi miskin jiwa, padahal hakikat daripada kekayaan adalah hina al-qalb. Kaya hati, merasa qanaah. Qanaah adalah kekayaan yang hakiki. Qanaah adalah kekayaan yang hakiki. Merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Diberi banyak dia bersyukur, diberi sedikit dia merasa cukup. Adapun orang yang tidak memiliki sifat qanaah, berapapun banyaknya dia akan terus kurang. Ini orang-orang yang himmahnya adalah dunia. Rasul menyatakan wa man kana fid dunya hammuhu farraqallahu amru. Barang siapa yang tujuan dia itu adalah dunia, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqau baina ainai. Dan Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia senantiasa memandang ke sana kemari, fakir dia, merasa kurang. Yang dia lihat senantiasa orang yang di atasnya, maka merasa kurang selamanya. Wala ya'tihim min ad-dunya illa ma kataballahu lahu. Dalam keadaan tidaklah datang kepada dunia kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Dia berusaha mati-matian mengejarnya, sedangkan dunia tidaklah datang menghampirinya kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan dan tetapkan baginya. Miskin, kasihan. Ini keadaan yang sejatinya yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dia terhalang dari kelezatan ibadah. Lezatnya munajat kepada Allah, karena dia lari daripada peribadatan kepada Sang Khalik, dan justru memperbudakkan dirinya kepada dunia. Begitu sangat panjang angan-angannya untuk dunianya, tetapi dia melupakan negeri akhiratnya. Sehingga kalau dia masih seorang muslim, sekali lagi ibadah-ibadah itu berat terasa dagingnya, maka kita koreksi diri-diri kita, introspeksi, muhasabah, seperti apa kondisi hati-hati kita. Kalau kita merasa bahwasannya waktu-waktu datangnya ibadah adalah beban, maka itu merupakan alamat, tanda, indikasi bahwa hati kita ini sedang bermasalah. Sepantasnya untuk segera ya, kita lari. Kemana? Ke dokter uji. Ini penyakit yang beliau tidak sanggup untuk mengobatinya. Penyakit ini dokternya khusus, tidak seberang dokter bisa mengobati. Penyakit-penyakit hati diobati oleh ahlul ilm yang mengerti tentang dosis dan kadarnya, penyakit dan kadarnya. Para ulama rabbani yang akan membimbing kita. Artinya datangi majelis-majelis ilmu, itu kuncinya. Datang majelis-majelis ta'lim yang akan mengingatkan kita senantiasa memperbaiki kerusakan-kerusakan hati kita, kerasnya hati kita. Ikhwan fillah azakumullah. Kita bicara tentang perkara-perkara yang mengeraskan hati, maka tentunya hal tersebut butuh kepada diagnosa. Karena ini adalah penyakit, harus didiagnosa. Apa sebab-sebabnya? Apa gejalanya? Yang pertama adalah al-ihrab an dzikrillah. Ini yang pertama. Perkara yang sangat besar pengaruhnya dalam menimpakan penyakit qaswatul qalb adalah berpaling dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah, berpaling daripada Al-Qur'an, berpaling daripada sunnah Rasul, menjauh daripada majelis-majelis ilmu, tidak merasa butuh terhadap itu, maka ada satu konsekuensi yang berat yang harus dia terima. Allah akan jadikan dia teman-teman yang akan menyeretnya kepada kebinasaan. Itu konsekuensinya. Sadar atau tidak sadar dia, mau atau tidak mau, itu sudah konsekuensi. Allah menyatakan wa may ya'sun dzikir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil wa yasabuna annahum muhtadun. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan-peringatan Ar-Rahman, peringatan Allah, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami akan gandengkan kepada dia syaitan, digandeng oleh syaitan. Orang-orang yang akan mengajak kepada jalan kebinasaan. Lihat, orang-orang yang berpaling daripada majelis-majelis ilmu, peringatan-peringatan dari Allah Azza wa Jalla, teman-temannya seperti apa? Mengajak kepada kebinasaan. Fahuwa lahu qarin, sehingga dia menjadi teman dekatnya. Wa innahum la yasuddunahum 'anis sabil, dan mereka-mereka ini akan menghalangi dia dari jalan Allah. Wa yasabuna annahum muhtadun, dalam keadaan menyangka bahwasanya diri-diri mereka ini berada dalam hidayah, dalam petunjuk. Ini satu kalimat kalau kita perhatikan bahwasannya orang yang tersesat disebabkan karena dia berpaling dari menuntut ilmu, tidak mau menuntut ilmu, menjauhi majelis ilmu, maka dia tidak mendapatkan uzur. Meskipun dia menyangka dirinya berada di atas hidayah. Jadi paham ini kalimatnya. La yasuddunahum 'an sabil, wa yasabuna annahum muhtadun. Teman-temannya ini menghalangi dia daripada petunjuk dalam keadaan dia merasa berada di atas hidayah. Merasa sudah benar. Ini satu konsekuensi. Orang yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian konsekuensinya. Allahu musta'an. Maka setelah ini nanti cobalah kita punya azam untuk memberikan sedikit waktu kita diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada akhirnya bukan diberikan kepada Allah, untuk diri kita sendiri, kemaslahatan diri kita sendiri. Allah tidak butuh kepada ibadah kita, kemaslahatan diri-diri kita sendiri. Datangi majelis-majelis ilmu. Sekali lagi, datangi majelis-majelis ilmu. Penuhi masjid-masjid yang ada kajian-kajian ilmu ahli sunnah. Kita berazam. Alam ya'ni lilladzina amanu an taksa'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya untuk kita khusyuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla? Jangan sampai kita untuk meraih akhirat kita ini kalah dengan orang-orang yang hanya untuk bersenang-senang dalam dunianya. Mereka datang mengejar satu acara konser kah, bola kah, dari berbagai macam penjuru datang itu. Mereka tidak berpikir bahkan bagaimana transportasinya. Gak punya uang, bondo nekat naik truk, ya, loncat sana, loncat sini untuk sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, bahkan itu bermadarat pada dia. Sedangkan kita tahu jalan keselamatan, jalan kebahagiaan, jalan keberuntungan di hadapan kita, tetapi kita tidak mau. Sedangkan al-i'rad an dzikrillah ini termasuk perkara yang akan mengeraskan hati. Perkara yang akan mengeraskan hati-hati kita. Kita hidup sekarang ini di masa yang penuh dengan berbagai macam ujian. Baik ujian syahwat, yaitu setiap saat, setiap waktu kita dihadapkan pada ujian tersebut. Ataupun ujian syubhat. Ujian syahwat dengan keimanan, dibendung dengan iman. Dan ujian syubhat dibendung dengan ilmu. Seseorang, dia belum tentu bisa bertahan dalam gempuran-gempuran syahwat kalau dia tidak memiliki benteng yang kokoh dalam keilmuan. Syahwat itu berat, luar biasa. Terlebih di saat orang tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang agamanya. Tidak memiliki dafi' yang kuat untuk menolak dari berbagai macam gempuran-gempuran syahwat. Apalagi syubhat. Maka keberuntungan bagi orang-orang yang dekat dengan ahlul ilm. Di saat terjadi berbagai macam ujian-ujian, fitnah-fitnah, ya, dia mendapatkan bimbingan. Cara yang benar menanggulangi dari berbagai macam syubhat-syubhat tersebut. Terkadang seseorang, dia larut dalam syubhat, dalam keadaan dia tidak menyangka dan tidak sadar. Dia menyangka berada di atas hidayah, seperti yang tadi disebutkan. Sebetulnya, permasalahannya sepele. Penyebabnya adalah al-i'rad an dzikrillah. Berpaling daripada halaqah-halaqah ilmu. Meninggalkan daripada apa yang dahulu dia bersama dengan saudara-saudaranya. Misalnya. Ini sesuatu yang menjadi asbab. Di antara asbab-asbab yang banyak. Nanti kita akan sebutkan insyaAllah. Ini sebagian sebabnya. Al-i'rad an dzikrillah. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit di mana? Allah menyatakan wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berarti kehidupan yang sempit bukan di akhirat. Fa inna lahu ma'isatan dongka, dia mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan sempit di dunia. Dan kehidupan sempit di alam barzahnya. Ma'isatan dongka. Hati yang sempit, sama sangat sangat tidak nyaman. Orang yang hatinya itu sempit, dadanya itu sempit. Walaupun mungkin dia mendapatkan berbagai macam kesenangan-kesenangan kehidupan dunia, tetapi tidak bisa untuk mengobati kesempitan dadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala letakkan insyirahus sadr bukan pada harta. Allah letakkan insyirah, yakni kelapangan dada. Luasnya dada kita itu bukan dengan banyaknya harta yang kita miliki. Justru semakin banyak harta semakin sempit dia dadanya. Kalau tidak beriman kepada Allah, tidak kuat iman dan tidak kokoh ketakwaannya. Kenapa? Karena dia harus menjaga harta, diperbudak oleh harta. Kesana kemari membawa harta otomatis menyebabkan dadanya sempit. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla mengancam bagi siapa saja yang berpaling daripada peringatannya. Allah ancam dengan kesempitan, ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit di dunia, dan terlebih nanti di akhirat tentunya di alam barzahnya. Wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasartani a'ma, dia kemudian protes, ya Rabbi, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basyira, padahal aku dahulu bisa melihat. Di dunia tidak buta, tetapi kenapa dikumpulkan di akhirat ini dalam keadaan buta, tidak melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami telah datang kepada kamu, para dai yang menjelaskan tentang hakikat kehidupan kamu di dunia itu. Telah ada banyak majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim. Satu tempat di saat ada majelis ta'lim dari kalangan ahli sunnah, itu adalah nikmat yang sangat besar sekali. Tiada tara, sesuatu yang tidak bisa diukur besarnya nikmat tersebut. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui besarnya nikmat tersebut dan disia-siakan. Di mana di banyak tempat mereka sangat butuh keberadaan seorang dai. Untuk sekedar bisa kajian, dia harus mendatangkan dai-dai dari luar. Alhamdulillah di tempat kita ini makmur dengan kajian. Setiap hari mau bisa mendapatkan dari kajian tafsir, hadis, fikih, mustalah, usul, ya. Semuanya ada, alhamdulillah. Tinggal kita mau atau tidak. Atatka ayatuna fanasitaha, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, kamu melupakannya. Fakadzalika yauma tunsa, maka demikian pula pada hari ini kamu dilupakan. Demikian balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan-peringatan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kal hayy wal mayyit." Permisalan seorang mukmin yang berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, dengan yang tidak berzikir kepada Allah adalah permisalan orang yang hidup dengan orang yang mati. Dan ini termasuk daripada perkara yang akan menghidupkan hati kita. Al-iktar bi dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana al-i'rab, berpaling dari zikrullah, berpaling dari mengingat Allah, ini akan membawa kepada kerasnya hati, maka menghidupkannya adalah dengan memperbanyak zikrullah. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah tidak terbatas dengan hitungan-hitungan tertentu. Tidak terbatas di tempat-tempat tertentu. Tidak terbatas pada waktu-waktu tertentu. kita dalam keadaan berjalan berzikir kepada Allah, berkendara bisa juga berzikir kepada Allah, berbah bisa juga berzikir kepada Allah, di tengah aktivitas juga bisa berzikir kepada Allah. Selama yang beraktivitas adalah tangan kita, ya, kaki kita, maka lisan kita kita bisa gunakan untuk berzikir kepada Allah azza. Dan zikrullah itu merupakan tanaman-tanaman surga. Tanaman-tanaman surga. Surga yang akan kita tempati nanti, tanamannya, pohon-pohonnya begitu, kormanya dan sebagainya, itu adalah hasil dari zikir-zikir kita kepada Allah azza wajalla. Maka siapa yang menginginkan untuk memiliki banyak tanam-tanaman di surga, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Dan sesuatu yang paling menyelamatkan dari azab Allah adalah zikrullah. Sesuatu yang paling menyelamatkan dari azab Allah. Rasul menyatakan laisa syai'an jamin adabillah min zikrillah. Tidak ada sesuatu yang lebih menyelamatkan dari azab Allah dibandingkan zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu lebih baik daripada berinfak dan bersedekah dengan emas dan perak sekalipun. Zikir kepada Allah. Rasulullah SAW menyatakan di saat datang para sahabat menemui Rasul, ya Rasul, dhaba ahli dzuhur bil ujur, wahai Rasul, orang-orang kaya di kalangan kami, mereka telah pergi membawa berbagai macam pahala. Yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ini hirsnya para sahabat dalam beramal soleh dan berlomba-lomba kebaikan. Dia tidak ingin tertinggal oleh saudaranya. Ya. Kalau perkara sholat, kita juga bisa sholat. Perkara puasa, kita juga bisa puasa. Tetapi masalah harta ini, ya, tidak semua orang Allah berikan harta. Mereka bisa bersedekah dengan harta-harta yang ada pada diri mereka, sedangkan kami tidak. Mereka membawa pergi banyak sekali pahala. Kami bagaimana? Sampaikan kepada Rasul. Maka Rasul menyatakan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan untuk kalian apa-apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? Inna bikulli tasbihan shadaqah. Pada setiap tasbih kalian itu adalah shadaqah. Pada setiap tahlil kalian ucapan la ilaha illallah itu shadaqah. Pada setiap takbir kalian itu juga shadaqah. Zikir-zikir kita ini adalah shadaqah. Ini perkara-perkara yang akan membawa kepada yang pertama insyirafus sadr, luasnya hati kita, kemudian juga membawa kepada hati yang sehat, yang selamat, hati yang hidup, bukan hati yang mati, hati yang rusak. Menyelamatkan dari azab Allah, membawa kepada banyaknya dan besarnya pahala yang dia datang, dan juga merupakan hiza, gizi, nutrisi bagi jiwa kita. Zikrullah adalah nutrisi bagi jiwa kita. Baik. Kemudian perkara yang berikutnya yang akan membawa kepada qaswatul qalb adalah menyanyiakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebankan kepada kita. Menyanyiakan kewajiban, menelantarkan kewajiban. Di antara kewajiban yang terbesar adalah ma'rifatul tauhid, ma'rifatul aqidatus sahihah, mengenal tentang tauhid, mengenal akidah yang benar. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'rifatan sahihah, ma'rifah yang benar, ma'rifah yang sebenar-benarnya, ma'rifat kepada Allah azza wa jalla. Itu kewajiban kita yang pertama. Pelajari tentang perkara akidah, perkara tauhid, perkara yang akan menyelamatkan dunia akhirat kita. Sedikitnya amalan disertai dengan bersihnya akidah kita, benarnya tauhid kita, itu jauh lebih besar daripada banyaknya amalan-amalan tetapi dengan keadaan rusaknya akidah. Maka ini yang pertama kali kita perbaiki, kita pelajari. Alhamdulillah kita pelajari dalam di masjid ini pula kita bertauhid, syarah kita bertauhid. Ini juga merupakan nikmat perkara akidah. Juga ada kajian akidah, akidah tersalaf ashabul hadith, perkara akidah. Bagaimana kita bisa mempelajari tentang ma'rifatullah yang benar, mengenal tentang nama dan sifat Allah dengan cara yang benar. Karena perkara ini merupakan perkara yang diwajibkan oleh setiap kepada setiap muslim, diwajibkan kepada setiap muslim mengenalnya. La yu'dzaru bidzalik, tidak ada udzur untuk seseorang tidak tahu dalam perkara ini. Harus dipelajari. Dia akan mendapatkan udzur kalau dia berada di satu tempat di mana tidak mungkin untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Adapun orang-orang yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, di tempat di mana sangat memungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, maka tidak ada udzur untuk tidak mengetahui. Ini harus kita pelajari yang pertama. Kalau kita berpaling daripada ini dan tidak atau menelantarkan daripada kewajiban ini, maka satu penyakit yang sangat mengerikan, qaswatul qalb, menunggu kita. Na'udzubillah. Dan tentu pembahasan tentang masalah menyia-nyiakan kewajiban ini panjang. Tidak hanya kewajiban, tidak hanya ini saja. Ini yang paling besar nih, masalah tauhid, masalah akidah. Kemudian masalah faraid yang lain. Benarkah sholat kita, benarkah ibadah-ibadah kita yang difardhukan oleh Allah? Dan perkara-perkara yang menjadi kewajiban kita setiap individu, maka hukumnya fardhu ain di dalam menuntut ilmu perkara-perkara tersebut. Thaharah kita bagaimana? Dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.